السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar radio Suara Al-Iman, TV Al-Iman, dan para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang dari Bani Salimah bertanya kepada Nabi alaihi salat wassalam, apakah masih ada tersisa dari amal kebaikan yang bisa dilakukan dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mereka meninggal. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada amalan-amalan yang bisa dilakukan sebagai bentuk berbaktinya seorang hamba, sebagai bentuk berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya setelah mereka meninggal. Di antaranya adalah mendoakan mereka, dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaladin shalih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Kemudian meminta ampun, memohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Menepati janji yang dijanjikan oleh orang tuanya terhadap orang yang lain. Mungkin di sana ada akad-akad yang dia lakukan dengan orang lain, tapi belum dia sempat melaksanakannya. Maka termasuk bakti anak pada orang tua setelah wafatnya adalah melaksanakan akad-akad tersebut, melaksanakan akad-akad, perjanjian-perjanjian tersebut. Kemudian juga yaitu melaksanakan atau menjaga hubungan silaturahim dengan kerabatnya, dengan teman-teman orang tua yang masih hidup, kita jalin hubungan dengan mereka. Kemudian hadis yang akan kita jelaskan pada kesempatan yang baik ini, yaitu apa yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallama ما غرت على خديجة رضي الله عنها. Aku tidak pernah cemburu kepada salah seorang di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituha qattu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan aku tidak pernah melihatnya. Jadi Aisyah belum pernah melihat Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Walakin kana yuksiru dzikraha. Akan tetapi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut tentang tentang Khadijah. Banyak menyebut tentang Khadijah, tentang kebaikan-kebaikannya, keutamaan-keutamaannya. Warubbama dzabaha syata. Dan terkadang beliau menyembelih seekor kambing. Thumma yuqatti'uha a'dha'an. Kemudian beliau memotong-motong, membagi-bagi kambing tersebut. Thumma yaba'atsuha fi sada'iqi Khadijata. Kemudian beliau mengirim daging kambing itu dibagi-bagikan kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Farubbama qultu lahu. Dan kadang-kadang aku mengatakan kepada beliau, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah. Oh, seakan-akan di dunia ini tiada yang lain atau tidak ada istri yang lain kecuali Khadijah. Fayaqul, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha kanat wa kanat wa kana li minha waladun. Sesungguhnya Khadijah itu begini dan begitu. Ini beliau memberikan, mensifati tentang keutamaan-keutamaan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wa kana li minha waladun, dan yani aku mempunyai anak ketika kawin dengannya. Ya, karena memang putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dari hasil perkawinan beliau dengan Khadijah ummul mukminin, kecuali satu, yaitu Ibrahim. Ibrahim adalah putra dari putra Nabi SAW, tapi dari Maria Al-Qibtiyah, seorang budak wanita yang dihadiahkan oleh Muqawqis, raja penguasa Mesir, kepada Nabi SAW. Dan beliau mendapat anak dari Maria Al-Qibtiyah tersebut yang bernama Ibrahim. Namun Ibrahim meninggal di saat usia kurang lebih 16 atau 18 bulan. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, wa in kana la yadhba'u syah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor domba atau kambing. Fayu'di fi khala'iliha minna ma yasa'uhunna. Kemudian daging itu dihadiahkan kepada teman-teman dekat Khadijah. Beliau membagikannya secukupnya daging tersebut. Wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana idza dzabaha syata yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menyembelih kambing, beliau mengatakan, arsilu biha ila asdiqai Khadijata. Ya, kirimkanlah daging kambing ini kepada teman-teman Khadijah. Wa fi riwayatin qalat, dan dalam satu riwayat yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, ista'zanat halatu ibnu Khuwailid ukhta Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa arafa isti'zana Khadijah fartaha lidzalika fa qala Allahumma halatu bintu Khuwailid. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan satu riwayat yang lain, bahwa pernah suatu ketika Halah binti Khuwailid, saudara perempuan Khadijah radhiyallahu anha, itu pernah izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah Rasulullah, dan minta izin untuk menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar suara Halah, saudara dari Khadijah, Nabi SAW kemudian mengenal, ya, mengetahui dan mengenal tentang bagaimana Khadijah dulu. Ketika ingin bertemu dengan Salam, ya, suaranya, gayanya sama dengan Khadijah. Fata'a li dhalika, maka Nabi SAW merasa nyaman, ya, dengan keadaan itu. Lalu beliau mengatakan, Allahumma Halah binti Khuwailid, ya Allah, ini yang datang ini adalah Halah binti Khuwailid. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mencintai Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, kita ingin mengetahui tentang Khadijah radhiyallahu anha. Bahwa Khadijah radhiyallahu anha, ya, beliau adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Namanya adalah Khadijah bintu Khuwailid Abul atau Ummul Qasim, ibu dari Al-Qasim. Karena Nabi sallallahu adalah Abul Qasim, maka Khadijah adalah Ummul Qasim radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid bin Asad Al-Qurashiyah. Khadijah putra dari Khuwailid, putri dari Khuwailid bin Asad, dan beliau adalah seorang wanita Quraisy yang mana beliau adalah istri pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri pertama dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi wanita kecuali setelah Khadijah meninggal. Baru kemudian beliau menikahi yang lainnya. Dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah wanita yang mulia, terhormat, sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semua anak-anak beliau lahir dari perut Khadijah binti Khuwailid, kecuali Ibrahim sebagaimana saya telah jelaskan tadi. Nah, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Perjuangannya bersama Nabi alaihi wasallam ada sesuatu yang tidak diragukan, tercatat dalam sejarah bagaimana Khadijah binti Khuwailid ketika memperjuangkan Islam bersama Rasulullah sallallahu ketika berada di kota Mekah. Dan beliau meninggal di Mekah. Dan beliau dikuburkan di pekuburan Ma'la Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Di dalam hadis ini kita melihat bagaimana seorang wanita, ya, yang mana sifat dari wanita adalah memiliki kecemburuan. Siapapun wanita itu, ya, tidak terkecuali. Di sini kita melihat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, satu-satunya wanita perawan yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan istri Rasulullah sallallahu adalah para janda, kecuali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga demikian keadaannya sebagaimana wanita yang lainnya atau istri-istri yang lainnya, yaitu memiliki kecemburuan terhadap Rasulullah SAW, terutama kecemburuannya terhadap Khadijah. Karena Nabi SAW selalu menyebut tentang Khadijah, mengenang jasanya, perjuangannya, kehadirannya di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Khadijah memberikan dorongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang kepada beliau, ya, beliau dalam keadaan ketakutan sallallahu alaihi wasallam. Maka yang memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan sugesti, menenangkan jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu Rasul alaihi wasallam selalu mengingat beliau. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak cemburu kepada salah satu dari istri-istri Nabi SAW seperti cemburuku kepada Aisyah, kepada Khadijah. Jadi beliau sangat cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Padahal kata Aisyah, aku tidak pernah bertemu dengan Khadijah, tidak pernah melihat Khadijah. Tetapi Nabi SAW banyak menyebut tentang beliau, ya. Kadang-kadang bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyembeli seekor kambing, kemudian beliau membagi-bagikan dagingnya kepada teman-teman dekat Khadijah, ya, saking cintanya kepada Khadijah, sehingga betul-betul menimbulkan kecemburuan pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Salah satu bentuk kecemburuan Khadijah, kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha terhadap Khadijah radhiyallahu anha, kata beliau bahwa aku sempat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah. Karena saking banyaknya, saking seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Khadijah, maka Aisyah menyahut. Ya. Ini menunjukkan kecemburuannya. Wah, seakan-akan tidak ada lagi wanita di dunia ini kecuali Khadijah. Seakan-akan tidak ada lagi istrimu yang lain selain Khadijah ya Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW mendengar ucapan ini, maka beliau kemudian menjelaskan, yakni untuk mengurangi kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan Aisyah, kebaikan Khadijah, perjuangannya, ya, bagaimana beliau dengan Rasulullah SAW ketika di Mekah pada awal mula diutusnya Nabi SAW, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan atau manaqib Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan kata Nabi alaihi wasallam bahwa aku ini mempunyai anak dengan Khadijah, karena anak-anak Nabi sallam semuanya dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kandungan dari bab ini. Artinya begini, bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis bab ini, yaitu bab tentang keutamaan berbuat baik kepada teman-teman ayah, teman-teman ibu, dan orang-orang yang memiliki kemuliaan, termasuk berbuat baik pada istri. Maka dari itu An-Nawawi masukkan hadis ini di dalam bab yang kita sedang membacanya ini. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang mana beliau adalah orang yang telah beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau diutus oleh Allah, maka Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau telah banyak membantu, banyak menolong Nabi alaihi salatu wassalam dengan hartanya, ya, dan apa yang dimilikinya. Demikian pula bahwa Khadijah radhiyallahu anha yang memberikan dorongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap pendiriannya, bahwa Allah tidak mungkin menghinakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika pertama kali Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merasa khawatir beliau merasa takut. Maka kata Khadijah radhiyallahu anha, sekembalinya Rasulullah dari gua Hira, kata Khadijah, wallahi ma yukhzikallah abadan, demi Allah, Allah tidak mungkin akan menghinakanmu. Setelah Rasulullah menceritakan tentang datangnya seseorang kepada beliau, ya, pertama kali Jibril datang kepada beliau dan beliau merasa takut, kemudian beliau kembali ke rumahnya dan menyuruh istri beliau menyelimuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah memberikan dorongan, memberikan ketetapan, memantapkan pendirian Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, jadi Khadijah binti Khuwailid termasuk yang disebut oleh Al-Qur'anul Karim minas sabiqin al-awwalin, ya, termasuk orang-orang yang pertama-tama memeluk Islam. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sikap dan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang menepati, ya, cintanya kepada Khadijah. Tidak sebatas di masa kehidupan Khadijah, tetapi sampai beliau telah meninggal pun Nabi alaihi wasallam telah tetap mengenang, tetap mencintai dan mengenang Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Yang mana Khadijah telah menolong Rasulullah dan hartanya dengan berbagai macam pengorbanan dalam membela Rasulullah ketika berdakwah mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara sifat yang dimiliki oleh wanita-wanita yang solehah adalah mereka yang taat kepada suami mereka. Mereka adalah orang yang banyak cintanya dan juga banyak melahirkan anak. Al-wadud, al-walud. Dan Ummul Mu'minin Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang dari rahimnya semua putra-putri Rasulullah SAW dilahirkan. Oleh karena itu Nabi SAW tetap mengenang beliau, ya, bahkan memberikan hadiah kepada teman-teman beliau setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap wanita memiliki kecemburuan, siapapun orangnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kecemburuan. Dan beliau atau kecemburuan itu tidak mengurangi statusnya. Karena itu hal yang wajar, hal yang tabiat yang ada pada setiap wanita. Maka dari itu kalau ada orang, seorang suami memiliki dua istri atau tiga istri atau empat istri sesuai dengan yang ditetapkan oleh Quran dan Sunnah, lalu kemudian ada kecemburuan dari salah seorang istri kepada istri yang lain, ini adalah hal yang wajar, hal yang merupakan manusiawi, ya, karena memang kecemburuan itu ada pada diri wanita terhadap tandingannya. Karena bagaimanapun ketika seorang suami menikahi dengan lebih dari satu istri, maka tentu istri yang pertama ini atau di antara istri itu merasa disaingi oleh yang lainnya. Jadi ini hal yang wajar selama itu tidak melampaui batas, selama tidak mendorong seseorang atau seorang wanita mengingkari ketetapan Allah Azza wa Jalla yang membolehkan nikah lebih dari dua atau lebih dari satu istri, maka ini hal yang wajar. Ya, yang dilarang adalah kalau ada seorang wanita yang sampai-sampai mengingkari syariat Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau dia cemburu, itu hal yang wajar. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang banyak menyebut tentang seseorang, ini menunjukkan kecintaannya kepada orang tersebut. Nabi SAW banyak menyebut tentang Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama beliau, teman seperjuangan beliau, ya, di dalam pada permulaan munculnya Islam, permulaan diutusnya Nabi SAW dan diangkat sebagai Rasul oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ketika Nabi SAW banyak menyebut tentang Khadijah radhiyallahu anha, ini menunjukkan kecintaannya kepada beliau. Ya. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Demikian pula, kita melihat orang-orang yang banyak berzikir pada Allah, ini menunjukkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wadzakirinallaha kathiran wadzakirat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, di antara orang-orang yang mereka akan diberikan pahala yang besar, ganjaran yang besar, akan diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, adalah orang-orang yang mereka banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita. Wadzakirinallaha kathiran wadzakirat. Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita. Ya. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Tetapi zikir yang benar, zikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir yang dapat menjadikan seorang semakin dekat dengan Allah, yang menjadikan seorang semakin banyak melakukan amal-amal kebaikan, ini orang yang banyak berzikir pada Allah. Jadi intinya bahwa banyak menyebut sesuatu itu menunjukkan kecintaan seseorang kepada sesuatu tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah, kata beliau, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu fi safarin. Pernah aku keluar untuk safar, untuk bepergian dalam suatu perjalanan bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali. Fakana yakhdumuni. Jarir ini ketika dalam perjalanannya bersama Anas bin Malik, beliau sangat berkhidmah kepada Anas. Beliau berkhidmah betul kepada Anas bin Malik. Faqultu lahu. Maka aku berkata, ini Anas berkata kepada Jarir bin Abdullah al-Bajali. Faqultu lahu la taf'al. Aku berkata padanya, jangan kamu lakukan hal itu. Faqal, maka dijawab oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, inni qad ra'aitu al-ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shay'an alaitu ala nafsi an la ashaba ahadan minhum illa khadamtuhu. Kata Jarir, sesungguhnya aku telah menyaksikan, aku telah melihat dengan mata kepalaku bagaimana orang-orang Ansar, ya, berbuat terhadap Rasulullah SAW, yakni dalam berkhidmat kepada beliau, ya, bahwa mereka melakukan sesuatu yang luar biasa dalam berkhidmat kepada Nabi Alaihissalam. Lalu kata beliau, oleh karena itu aku telah bersumpah, kata Jarir, aku telah bersumpah, yakni aku wajibkan pada diriku bahwa tidaklah aku berteman dengan salah seorang dari kaum Ansar, melainkan aku akan berkhidmah kepadanya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kaum Ansar, di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, yang mana beliau juga termasuk orang yang berkhidmah kepada Nabi SAW. Beliau adalah pelayan Rasulullah SAW selama kurang lebih 10 tahun bersama Nabi SAW. Dan beliau telah berbuat banyak yang dalam berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Nah, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika melihat kaum Ansar, bagaimana sikap mereka, bagaimana perilaku mereka dalam berkhidmah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam membela agama Allah dan Rasulnya, maka dia, yakni Jarir, bersumpah pada dalam dirinya bahwa apabila aku nanti suatu saat yang akan bersama salah seorang dari kaum Ansar, entah dalam bepergian atau dalam keadaan apapun, aku bersumpah akan berkhidmat pada mereka. Karena beliau melihat bagaimana khidmah mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Makanya beliau pun ingin untuk berbuat yang terbaik terhadap kaum Ansar, yang mana kaum Ansar adalah orang-orang yang menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menolong Islam, membela Islam ketika Nabi Sallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang diambil dari hadis ini bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu sikap tawadhu. Bagaimana sikap tawadhu para sahabat Rasulullah SAW di antara mereka? Bagaimana tawadhu'nya Jarir bin Abdullah, dan beliau adalah seorang sahabat, terhadap Anas bin Malik yang juga sahabat Nabi SAW? Ini menunjukkan keutamaan mereka, ya, satu dengan yang lainnya, tidak merasa lebih, tidak merasa lebih tinggi, ya. Ini sikap yang mulia. Orang yang tawadhu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh manusia. Tetapi orang yang sombong dan angkuh akan dibenci oleh Allah dan dijauhi oleh manusia. Tapi tawadhu, rendah hati, ya, ini adalah sikap yang mulia, sikap yang terpuji, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Alaihissalam untuk merendahkan hati beliau kepada kaum mukminin, ya, kepada kaum mukminin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sikap Jarir dalam menghormati orang yang telah berbuat baik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Padahal Anas bin Malik, usia Anas bin Malik dibandingkan dengan Jarir, Anas bin Malik lebih kecil usianya daripada Jarir bin Abdullah al-Bajali. Namun bagaimanapun, meskipun Anas bin Malik lebih muda dari beliau Jarir, tetapi Jarir tetap menghormatinya, berkhidmah kepadanya. Karena Anas bin Malik adalah orang yang dekat dengan Nabi SAW, yang telah berkhidmah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ajaran memuliakan orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua, ya. Anas bin Malik mengatakan kepada Jarir, jangan kamu lakukan hal itu, yang ini tidak pantas kamu lakukan terhadap aku. Tapi Jarir telah bersumpah bahwa dia akan berbuat baik dan berkhidmah kepada setiap kaum Ansar, yang mana kaum Ansar telah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Allah, dalam menyebarkan Islam, maka beliau ingin untuk berbuat baik kepada orang-orang yang telah banyak yang telah berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, Anas tetap menghormati beliau karena Jarir lebih dewasa, lebih tua dari Anas. Maka Anas merasa tidak pantas Jarir berkhidmat kepadanya. Makanya dia mengatakan la taf'al, jangan kamu lakukan hal itu. Tapi Jarir karena sudah bersumpah, maka dia tetap berkhidmat kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang Ansar atau kaum Ansar yang berada di Madinah, yang mereka menyambut baik datangnya Nabi alaihissalam, mereka menyambut baik datangnya kaum Muhajirin. Semua ini dalam menolong agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah bab yang ke-42, Al-Nawawi rahimahullah menulis bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-43. Bab yang ke-43. Kata An-Nawawi rahimahullah, babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab tentang memuliakan ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan tentang keutamaan mereka, keutamaan ahlul bait li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait adalah alladzina shahha nasabuhum ila bani Hashim wa Abdul Muttalib rijalan wa nisaan wa amanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa matu ala dhalika. Yani maksud dari ahlul bait yaitu setiap orang yang secara benar, secara sahih penisbatannya kepada garis keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, baik laki-laki maupun wanita, ya, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mati di atas iman dan mati di atas Islam. Ini definisi tentang ahlul bait. Kemudian kata para ulama, wa yadkhulu fi ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dalam ahlul bait bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahli bait beliau adalah zaujatuhu wa nisa'uhu ummahatul mu'minin radhiyallahu anhunna. Termasuk ahlul bait yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah ummahatul mu'minin. Mereka adalah ibu kaum mukminin, ya. Jadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummahat kaum mukminin. Ya. Ibu kita Khadijah binti Khuwailid adalah ibu kaum mukminin. Sauda ibu kaum mukminin. Aisyah ibu kaum mukminin. Ummu Salamah ibu kaum mukminin, dan seterusnya. Semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin. Para ulama menyebutkan bahwa mereka jelas masuk dalam lingkaran garis ahlul bait. Hal ini disebutkan ya berdasarkan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Ketika Allah menjelaskan tentang ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, semoga Allah meridhai mereka. Lalu Allah mengatakan, innama yuridullahu, sesungguhnya Allah hanya ingin, liyudhihiba ankumur jissa, untuk menghilangkan dari kalian kotoran, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathhira, dan Allah ingin mensucikan atau membersihkan kalian. Kita lihat apa ayat sebelumnya dari surat Al-Ahzab tentang ayat ini. Pada ayat yang ke-33, kita melihat ayat yang ke-30. Ya. Ini semua kisah tentang istri-istri Nabi SAW. Ya, pada ayat ke-32 Allah berfirman. Ayat ke-32 dari surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Dari surat-surat Al-Qur'anul Karim. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kamu sekalian tidaklah seperti wanita-wanita yang lain. Ini taqwaitunna, jika kamu bertakwa, yakni kepada Allah. Kalian tidak sama dengan yang lainnya. Fala takhda'na bil qawli, fayatma' alladhi fi qalbihi maradun, wa qulna qawlan ma'rufa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, artinya kamu lembut-lembutkan suara dalam berbicara, karena dikhawatirkan berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik, wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ini perintah Allah kepada istri-istri Nabi SAW. Kemudian Allah berfirman pada ayat ke-33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian, wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tetap di rumah, yakni di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias, yakni jangan kalian berdandan dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, wa aqimnas shalah wa atinas zakah, dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, wa atina Allah wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan taatlah kalian, wahai istri-istri Nabi, kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah menyebutkan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu sekalian, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Maka di sini jelas sekali bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ke-33 ini dari surat Al-Ahzab adalah merupakan nas, teks Al-Quran yang memasukkan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam ke dalam keluarga atau ke dalam ahlul bait. Karena turunnya ayat ini, penyebabnya atau sebab-sebab nuzul berkaitan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini perkataan seluruh ulama kaum muslimin. Mereka memasukkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam ahlul atau ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan ayat yang dibawakan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, selain ayat 33 dari surat Al-Ahzab, yaitu ayat yang ke-32 dari surat Al-Hajj. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang dihormati oleh Allah, barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah itu, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ini termasuk ketakwaan. Ini hati yang takwa pada Allah, yaitu yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memuliakan Rasulullah SAW, memuliakan keluarganya kaum mukminin yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini, yaitu hadis Zaid bin Ayyan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah. An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Yazid bin Ayyan, dari Yazid ibni Hayyan, qal, beliau berkata, intalaqtu ana wa Husain ibnu Sabrah. Ya, aku pernah pergi bersama Husain bin Sabrah, wa Amr bin Muslim, juga bersama Amr bin Muslim. Kami pernah pergi bersama-sama ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum untuk menemui Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain. Maka ketika kami telah sampai dan duduk bersama beliau, bersama Zaid bin Arqam, maka Husain bin Sabra berkata, Husain bin Sabra berkata kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu an, laqad lakita ya Zaidu khairan katsira. Wahai Zaid, engkau telah banyak menemukan kebaikan, banyak kebaikan-kebaikan yang telah engkau dapati. Ru'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah melihat yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sami'ta hadisahu, dan engkau telah mendengar langsung hadis beliau, pembicaraan beliau, wa ghazauta ma'ahu, engkau pernah berperang bersama beliau, wa sallaita khalfahu, engkau pernah salat di belakang beliau menjadi makmum beliau. Laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Ini sungguh engkau benar-benar telah banyak mendapatkan kebaikan. Ini bersama Rasulullah SAW. Ketika engkau bertemu dengan beliau, engkau mendengarkan hadisnya, salat bersama beliau, berperang bersama beliau, ini adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Telah engkau dapatinya. Lalu kata Husain, hadithna ya Zaid, ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Husain, ya Zaid, tolong sampaikan kepada kami, ceritakan kepada kami apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka hendak menuntut ilmu, ingin mendengar dari Zaid bin Arqam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Zaid bin Arqam kemudian berkata kepada tiga orang ini yang datang kepada beliau, ya bin akhi, wahai anak saudaraku, wallahi, demi Allah, laqad kabirat sinni, demi Allah, wahai anak, wahai keponakanku, usiaku telah tua. Ini aku telah berusia tua. Wa qadima ahdi, dan apa yang kamu tanyakan itu sudah berlalu lama, ya. Wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah banyak hal yang aku lupa, yang mana dahulu aku mengetahuinya, aku menyadarinya ketika bersama Rasulullah sallam. Jadi karena faktor usia, sudah banyak hal yang beliau lupa. Fama haddatsukum faqbalu. Maka kata Zaid bin Arqam, oleh karena itu semuanya, maka apa yang akan aku sampaikan kepada kalian ini, yakni dari hadis-hadis Nabi sallam, maka terimalah. Terimalah. Wa ma la fala. Dan apa yang tidak aku sampaikan, ya ini karena faktor tadi, karena faktor umurnya, usianya, faktor lupanya, ya, maka apa yang tidak aku sampaikan, maka aku tidak akan menyampaikannya. Yani kamu cukupkan dengan apa yang aku sampaikan. Wa ma la fala tukallifuni. Jadi apa yang aku tidak sampaikan kepada kalian karena faktor-faktor tadi, maka jangan kalian membebani aku. Ya, jangan kalian memberatkan aku. Yani memaksa aku untuk menyampaikannya. Summa qala. Kemudian Zaid bin Arqam berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, menyampaikan kepada kami khutbah, bima'in yud'a khumman, di satu sumur atau tempat air yang bernama khum, baina Makkah wal Madinati. Letaknya air khum, sumur khum ini di antara Makkah dan Madinah. Fahamidallah, ketika beliau berdiri sallallahu alaihi wasallam, beliau memuji Allah, wa asna alaihi wa wa'adha, dan beliau memuji Allah, menyanjung Allah, dan beliau menyampaikan peringatan. Beliau menyampaikan peringatan. Wa dzakkara, dan beliau mengingatkan. Beliau memberi nasihat, beliau memberi peringatan. Thumma qala, lalu beliau berkata, amma ba'du, adapun yang berikut ini, yang diperhatikanlah. Ala ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Fa innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Saya khawatir, sudah hampir saatnya akan datang kepadaku utusan Tuhanku, yaitu malakul maut, malaikat maut, maka aku pun akan menjawabnya. Ini usia sudah tua, sudah dekat kematianku, malaikat maut akan datang dan aku akan menjawab panggilannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku meninggalkan kepada kamu sekalian dua perkara. Thaqalain, awaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitab Allah. Ya, ini peninggalan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini adalah kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Fihil huda wan nur. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat cahaya, terdapat petunjuk dan cahaya yang terang benderang, yakni menunjuki manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhudhu bikitabillah wastamsiku bihi, maka ambillah, berpegang teguhlah kalian kepada kitab Allah. Ambillah kitab Allah itu, berpegang teguhlah kamu kepada kitab Allah tersebut. Fahatta ala kitabillah, maka beliau pun kemudian beliau memerintahkan, menganjurkan untuk berpegang teguh kepada kitab Allah. Wa raghaba fihi, dan beliau memberikan sugesti kepada kita, yakni kepada para sahabat, untuk betul-betul berpegang teguh kepada kitab Allah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ini yang kedua, wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Dan yang kedua yang aku tinggalkan adalah keluargaku. Aku ingatkan kalian agar takwa kepada Allah terhadap ahlul bait. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian agar benar-benar bertakwa kepada Allah terhadap ahli baiti. Faqala lahu Husain. Setelah mendengar hadis ini, maka Husain yang berbicara, yang bertanya kepada Zaid bin Arqam, kata Husain, "Wa min ahlu bait, wa man ahlu baitihi ya Zaid?" Dan siapakah ahlul bait beliau wahai Zaid? Siapa yang tergolong ahlul bait Rasulullah sallam wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Bukankah wanita istri-istri beliau termasuk ahlul bait beliau? Qal, maka Zaid bin Arqam menjawab, nisa'uhu min ahli baitihi, istri-istri beliau termasuk dari ahlul bait beliau. Walakin ahlul baitihi, namun yang lebih khusus lagi dari ahlul bait beliau adalah man hurimas sadaqata ba'dahu, yaitu orang-orang yang diharamkan zakat bagi mereka sesudah beliau. Ya. Qal, wa man hum? Kata Husain, dan siapa mereka itu yang diharamkan menerima zakat dari keluarga Nabi SAW? Qal, mereka itu adalah hum alu aliyin. Mereka adalah keluarga Ali bin Abi Thalib. Wa alu uqail, keluarga uqail, keluarga aqil. Wa alu aqil, wa alu Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, wa alu Abbas, dan keluarga Abbas. Qal, kullu ha'ula'i hurimas sadaqah. Kata Husain, apakah semua mereka itu diharamkan menerima zakat? Qal, kata Zaid, na'am. Ya. Mereka diharamkan menerima zakat. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, artinya redaksi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni tarikun fikum thaqalaini, ingatlah aku tinggalkan, sungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Ahaduhuma kitabullah, yang pertama adalah kitab Allah. Wa huwa hablullah, dan kitab Allah ini adalah tali agama Allah. Manittaba'ahu kana 'alal huda, barang siapa yang mengikuti kitab Allah, berarti dia berada di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana ala dhalalah, dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia berada dalam kesesatan. Kemudian beliau menyebut yang kedua. Nah, ini tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada umat, kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, tentang wasiat berpegang teguh pada Al-Quran dan agar bertakwa kepada Allah terhadap ahlul bait beliau. Nah, hadis ini banyak sekali memberikan kepada kita pelajaran, pelajaran-pelajaran yang banyak, diantaranya adalah bahwa seorang yang alim, seorang yang alim hendaklah diletakkan pada tempatnya, didudukkan pada posisinya yang sesuai, kemudian dia didoakan dan kebaikan-kebaikan. Ini diantara adab talibul ilim, orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana tiga orang tadi yang datang kepada Zaid bin Arqam, seorang sahabat Nabi SAW yang banyak mendapatkan kebaikan dari Nabi SAW ketika bersahabat dengan Nabi SAW, mendengarkan hadisnya, berperang bersama beliau, dan seterusnya. Maka beliau mempunyai kedudukan yang tinggi, yakni Zaid bin Arqam sebagai seorang sahabat Nabi SAW yang berilmu. Demikian pula seyogianya dilakukan oleh setiap orang yang menuntut ilmu terhadap orang yang berilmu. Kepada para ulama, hormati mereka, dudukan mereka, letakkan mereka pada tempat mereka, ya. Muliakan mereka sesuai dengan kemuliaan yang ada pada mereka, dan tidak hulu, tidak berlebihan, dan tidak mengkultuskan, tapi dudukan pada tempatnya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa semua sahabat-sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan yang banyak. Semua sahabat Nabi. Apa sih sahabat itu? Siapa sahabat itu? Sahabat Nabi itu adalah orang yang man laqiya Rasulullah SAW, orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, dia beriman kepada beliau, amana bihi wa mata ala al-Islam. Dia beriman kepada Nabi SAW dan dia wafat dalam keadaan beriman kepada beliau. Ya. Itulah sahabat. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang mendapat banyak kebaikan karena mereka bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepada beliau, mengambil ilmu dari beliau, memperjuangkan agama beliau, bersama beliau. Maka semua sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang banyak memiliki kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang sudah sepatutnya kita sebagai umat memuliakan mereka, meletakkan mereka pada posisinya sebagai sahabat-sahabat Nabi SAW yang memiliki keutamaan tersebut. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang alim itu boleh karena suatu alasan dia menyampaikan uzurnya, alasannya kepada para penuntut ilmu. Misalnya ketika dia mengurangi jam ngajarnya dalam membaca kitab misalnya, karena kelemahan fisiknya, lemahnya ingatan, atau yang lainnya, maka dia boleh memberikan uzur. Demikian pula kalau dia ada kesalahan, apalagi kalau sudah umur, kadang-kadang orang itu lupa, kadang-kadang orang itu kabur baginya sesuatu yang tadinya jelas karena faktor ketuaannya. Maka seorang alim boleh menyampaikan kepada muridnya tentang hal-hal tersebut, agar dia tidak terlalu dituntut untuk memaksakan dirinya menyampaikan ilmu disebabkan karena faktor tadi, sehingga dia harus mengurangi apa yang dia sampaikan. Atau mereka harus memaklumi jika ada kekeliruan yang beliau sampaikan. Karena faktor usia ikut menentukan. Menentukan kemampuan seorang dalam menghafal, dalam menyampaikan, dalam mengingat. Sehingga seorang alim pun kalau memang dia ada uzurnya, maka dia boleh menyampaikan pada muridnya akan uzur tersebut. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa salah satu faktor yang membuat orang itu lupa adalah karena faktor umur, faktor usia. Ya. Ini salah satu faktor yang menjadikan, menyebabkan orang itu lupa. Karena faktor umur yang telah tua, sehingga daya ingatnya atau ingatannya berkurang. Sebagaimana kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam dirinya pun ikut berkurang sejalan dengan usia yang telah senja, umur yang telah tua, ini semua ada pada orang yang usia lanjut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berilmu atau orang yang alim, dia menyampaikan sebatas ilmunya. Jangan melampaui apa yang dia tidak memiliki ilmu padanya. Seorang berbicara dengan ilmunya. Jangan berbicara tanpa ilmu. Ini adalah satu hal yang akan yakni menjerumuskan kepada kesalahan. Seorang bicara bukan pada bidangnya, ini nanti akan berakibat berantakan. Tapi berikanlah kepada yang punya ilmu pada bidang masing-masing. Ya. Jangan seorang ahli bangunan bicara masalah agama, tak pernah belajar, tidak di pesantren, tak tahu bahasa Arab, ya, oh bicara agama, masya Allah. Ini artinya dia berbicara sesuatu yang bukan bidangnya, ya, bukan bidangnya. Maka berbicara pada bidang masing-masing, ya, dan sampaikan sesuai dengan ilmu yang dimiliki, tidak berlebihan. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab orang menuntut ilmu, bahwa dia tidak boleh membebani syekhnya, tidak boleh membebani gurunya hal-hal yang gurunya tidak mampu untuk melakukannya. Ya, dari sisi keilmuan. Ya, makanya Zaid bin Arqam mengatakan, ya, apa yang aku sampaikan, terimalah. Jangan kalian membebani aku sesuatu yang aku tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh murid itu membebani guru hal-hal yang dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang berilmu sudah seyogianya, sepatutnya dia itu memberikan wasiat kepada muridnya dan kebaikan-kebaikan, ya, supaya mereka menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat. Ini tanggung jawab guru. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk berpegang teguh kepada kitab Allah, Hablullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Quran adalah sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu tatkala kita mengikuti Al-Quranul Karim. Ya, karena di dalamnya terdapat petunjuk. Orang yang mengikutinya dia akan mendapat petunjuk, orang yang meninggalkannya maka dia akan tersesat. Maka dari itu Nabi SAW dalam wasiat yang mengingatkan betul tentang Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh beliau, yang diambil dari hadis ini, wasiat beliau tentang Ahlul Bait. Ya. Agar mereka diberikan perhatian, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan para khulafa setelah itu, mereka memperhatikan keluarga Rasulullah SAW. Ya. Mereka tidak menyia-nyiakannya. Adapun tuduhan-tuduhan batil yang disebutkan oleh Rafidah tentang Abu Bakar, tentang Umar, ini hanyalah karena hasad dan dengki yang ada dalam diri mereka terhadap Islam, terhadap kaum muslimin. Maka mereka menuduh hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab terhadap istri-istri Nabi SAW atau keluarga beliau, Ahlul Bait. Ya. Jadi hadis ini juga sebagai dasar untuk memasukkan, dan itu benar, bahwa Ahlul Bait, istri-istri Nabi SAW termasuk Ahlul Bait. Karena orang-orang Rafidah mengeluarkan, mereka hanya membatasi Ahlul Bait itu hanya segelintir orang. Betul, itu betul. Tapi tidak hanya mereka. Tidak hanya Ali bin Abi Thalib, tidak hanya Fatimah, tidak hanya Al-Hasan wal Husain, tidak. Tapi mereka, istri-istri Nabi SAW juga masuk di dalam Ahlul Bait. Ya. Maka dari itu, kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan karena hasad, karena dengki, karena kebencian, karena dendam, kemudian kita berbicara seenaknya. Ya. Na'udzubillah. Ya. Dalam akidah mereka Rafidah, Mereka mempunyai akidah bahwa Aisyah Ummul Mukminin di neraka. Hafsah Ummul Mukminin di neraka. Subhanallah. Ya. Ini jelas akidah menyimpang dari jalan yang benar. Dari jalannya kaum mukminin. Ya. Kita berkeyakinan tentang istri-istri Nabi SAW. Mereka adalah wanita-wanita surga. Yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, salah satu hikmah atau pelajaran diambil dari hadis ini yaitu memasukkan ke istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam ahlul bait Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang haramnya zakat terhadap ahlul bait. Ya, yang disebutkan dalam hadis tadi, keluarga Aqil, keluarga Ali bin Abi Thalib, dan yang disebutkan dalam keluarga Abbas, ini semua yang dilarang mengambil zakat. Ya. Jadi dari zakat mal. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk sesi tanya jawab, maka dikembalikan kepada Al-Akh Abdul Ghaffar di Jakarta. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khair atas penjelasan atau sesi materi yang telah dipaparkan di kesempatan pagi hari ini dari penjelasan hadis-hadis yang tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dari khawatir Islam, pemirsa Roja dimanapun Anda berada, sebagaimana telah disampaikan pula, kita akan memasuki sesi tanya-jawab di kesempatan pagi hari ini. Dipersilakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, dapat menghubungi di layanan-layan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan coba menyapa di layanan-layan telepon. Sudah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana? Dari Pak Asad di Palu. Di Palu, Pak Asad ya. Fadil Pak, silakan. Iya. Iya, saya mau tanya Pak. Jadi dari beberapa buku-buku yang sudah ditulis oleh para ulama-ulama, yang yang itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh misalkan Siti Khadijah, banyak sebagian besar itu misalkan dari Aisyah. Apakah kira-kira kenapa misalkan hadis-hadis padahal Siti Khadijah itu kan jauh lebih lama hidupnya bersama Nabi dibanding dengan Siti Khadijah, dari Siti Aisyah. Apakah agak kesulitan karena waktu di Mekah itu agak kesulitan sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Khadijah itu kurang diambil oleh para ulama-ulama, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya kira itu mohon dijelaskan Pak. Ya. Nah, baik, terima kasih Bapak Asad di Palu. Silakan Ustaz, dapat ditanggap pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, tentang pertanyaan beliau, Bapak Asad di Palu, bahwa seakan-akan beliau dalam pertanyaannya, beliau bertanya mengapa hadis dari Khadijah atau Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha kok sedikit, sementara hadis dari Aisyah Ummul Mukminin kok banyak. Padahal Khadijah mempunyai masa yang panjang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Sebetulnya yang patut kita yakini dan kita ketahui bahwa semua dalam agama ini sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah diterima oleh para sahabat, sehingga tidak ada lagi dalam agama ini yang tersembunyi sedikit pun. Semua sudah tersampaikan. Ya. Tidak ada yang tersembunyi, termasuk hadis-hadis Aisyah. Hadis-hadis Khadijah binti Khuwailid juga disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Bukan tidak disebutkan, disebutkan. Dan itu yang sampai kepada para sahabat atau kepada para ulama hadis. Ya, karena agama ini dijaga oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada yang tersembunyi. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika berada di Mekah, Ar-Rasul alaihissalam itu banyak menerima ayat-ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan akidah. Sehingga beliau memberi peringatan kepada sahabat, kepada orang-orang Quraisy itu pada kebanyakan kesempatan yang ada adalah dalam masalah akidah. Karena di sana terjadi kesyirikan yang luar biasa. Ya, maka penanaman akidah ketika itu juga adalah merupakan hal yang menjadi prioritas utama Rasulullah SAW terhadap manusia saat itu. Ya. Beliau menghadapi orang-orang Quraisy, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Sedangkan ketika di Mekah, di Madinah, ya, setelah wafatnya Khadijah, kemudian Rasulullah 3 tahun kemudian pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Di kota Madinah itu suasananya telah berubah. Ya. Banyak hal-hal berkaitan dengan hukum. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika itu telah dewasa, beliau banyak menyaksikan, beliau banyak melihat, beliau adalah juga wanita yang cerdas. Ya, bukan berarti Khadijah tidak cerdas, tidak. Ya, sehingga betul-betul banyak riwayat dari Aisyah Ummul Mukminin, ya, tentang kejadian-kejadian dalam rumah tangga. Kebanyakan hadis Aisyah, kejadian dalam rumah tangga beliau, perilaku Rasulullah, pola hidup beliau di rumahnya, ya, dan yang lainnya. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh kedua wanita ini, baik itu Khadijah, sudah tertulis dalam kitab-kitab hadis. Tidak ada yang disembunyikan oleh para ulama, ini ulama hadis. Kemudian pula apa yang sudah yang disampaikan oleh Aisyah Ummul Mukminin, ya, di ketika beliau berada di Madinah, ya, dan hadis-hadis beliau juga sudah dinukil oleh para ulama. Karena agama ini dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga tidak ada yang tersembunyi, ya, dalam agama ini. Adapun banyaknya sedikitnya, ya, mungkin situ ada perbedaan, ya. Karena situasi dan kondisi yang berbeda ketika di Mekah dan ketika di Madinah, ya, itu ada perbedaan tentunya. Banyak hukum-hukum fikih, hukum-hukum agama, hukum-hukum peperangan dan yang lainnya itu tentu turun ketika Rasulullah berada di Madinah. Dan Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita muda yang dia cerdas, dia mengamati, mencermati setiap apa perilaku Nabi SAW. Ya, kemudian pula para tabi'in datang kepada beliau, bertanya kepada beliau. Ya, dan banyak beliau meriwayatkan hadis-hadis, keterangan-keterangan tentang Nabi SAW. Tapi intinya bahwa semua yang bersumber dari Khadijah sudah dikumpulkan oleh para ulama dan disampaikan. Juga demikian yang disampaikan oleh Aisyah Ummul Mukminin juga dikumpulkan para ulama dan sudah disampaikan dan sudah dicatat dalam kitab-kitab mereka. Tidak ada yang disembunyikan dari kedua wanita tersebut dan dari semua sahabat-sahabat Nabi yang lainnya dan istri-istri beliau yang lainnya. Ya. Jadi kita tidak perlu ragu dengan masalah ini. Kita tidak perlu ragu tentang kesempurnaan agama ini dan terpeliharanya agama ini. Karena Allah yang menjaganya dan memeliharanya. Ya. Semua telah disampaikan oleh Nabi SAW dan diterima oleh para sahabat termasuk istri-istri beliau dan disampaikan kepada tabi'in dan ditulis oleh para ulama hadis dalam ensiklopedia hadis yang demikian banyaknya, ya, dari kitab-kitab induk agama kita, itu kitab Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan serta penjelasan yang telah diuraikan. Semoga bermanfaat dan dapat difahami untuk Bapak Asad maupun pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Berikutnya pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan. Ustaz, masih adakah Ahlul Bait saat ini? Karena yang saya ketahui bahwa yang mengakui keturunan Nabi saat ini adalah anak dari sahabat Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, yaitu putri Nabi. Maka bukankah seharusnya nasab dari seorang perempuan itu terputus dari ayah-ayahnya? Mohon diterangkan Ustaz, barakallahu fikum. Baik, ketika kita berbicara tentang masalah ini, tentu garis keturunan Nabi SAW itu masih ada, bagaimanapun. Ya, karena kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa garis keturunan beliau itu tidak terputus. Sampai bahkan Mahdi, Imam Mahdi yang akan lahir di bumi ini, yang akan membawa dan menebarkan keadilan, memimpin kaum muslimin, itu adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang taat, yang soleh, yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan tuntunan Quran dan sunnah, sesuai dengan tuntunan para salafus salih radhiyallahu anhum. Maka ini tidak bisa dipungkiri tentang garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih ada, ya. Adapun yang disebut Ahlul Bait itu, para ulama atau sebagian ulama mengatakan yaitu Ashabul Kisa, kemudian ditambah dengan yang disebut dalam hadis ini. Ashabul Kisa yang diselimuti oleh Nabi SAW itu Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, ya, ini adalah jelas mereka itu Ahlul Bait, kata Nabi SAW, dan tidak bisa dipungkiri. Kemudian dari istri-istri beliau disebutkan oleh Al-Quran, mereka termasuk Ahlul Bait, ya. Kemudian mereka yang diharamkan menerima zakat, tidak boleh makan dari zakat kaum muslimin, ya, ini termasuk Ahlul Bait. Maka dari itu ini tetap ada garis keturunan, tetap ada. Tapi yang disebutkan Ahlul Bait itu yang mana, ya, ini yang mungkin ada khilaf di antara ulama. Apakah yang garis keturunan juga disebut Ahlul Bait, ataukah yang mereka yang ada di saat itu? Sedangkan yang garis keturunannya ada keturunannya dari Ahlul Bait. Ini yang ada pembicaraan di kalangan para ulama atau ahli nasab tentang masalah ini. Tapi yang jelas bahwa garis keturunan Nabi SAW tidak terputus, ya. Karena oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an itu menikahi Ummi Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Karena beliau mendengar Rasulullah mengatakan semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka Umar bin Khattab tidak mau nasabnya terputus. Beliau menikahi putri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang bernama Ummu Kulthum. Ini menunjukkan bahwa memang garis keturunan itu tidak terputus. Ya, hanya istilah, ya, yang dibicarakan oleh para ulama tentang istilah Ahlul Bait atau bukan, apa masih termasuk Ahlul Bait atau tidak, ini ada pembicaraan di kalangan mereka. Tapi garis keturunan beliau, ya, tidak terputus, dan ini yang disebutkan juga oleh pernyataan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa setiap nasab terputus kecuali nasabku, ini kecuali garis keturunanku, wallahu taala a'lam. Namusat jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan, dan mungkin pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai penutup istifadah maupun rikasan dari perjumpaan kita di kesempatan ini. Fadhil Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita terus membaca, terus mendalami ilmu agama Allah ini, karena Islam adalah agama yang luas. Dan kita juga kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, ya, kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat lapangnya waktu, nikmat fasilitas, nikmat sarana dan yang lainnya. Kita hidup di negeri yang alhamdulillah, ya, tanpa terasa kita berada di alam kemerdekaan. Dalam arti kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, untuk kita berbuat, untuk kita beramal tanpa ada tindasan, tanpa ada tekanan, tanpa ada penjajahan. Maka dari itu marilah kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengisi kehidupan kita ini dengan yang baik dan amal soleh, dan hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi bangsa ini. ya, yang telah memasuki usia mereka, usia kemerdekaan yang 72 tahun. Ini satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, kita tingkatkan dunia pendidikan kita, dunia dakwah kita, dunia sosial kita, dunia kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, mari kita manfaatkan, ya, kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur pada Allah dan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun tetap berdoa dan terus berdoa, baik untuk kaum muslimin, untuk para pemimpin kita, untuk umat Islam, untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari berbagai macam keburukan. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita, agar mereka bisa berbuat yang terbaik bagi umat ini, bagi bangsa ini, bagi negeri ini. Dan ini semua adalah merupakan pintu-pintu kebaikan yang insya Allah apabila kita menanam yang baik di dunia ini, maka insya Allah kita pun akan memanen sesuatu yang baik di akhirat kelak. Tingkatkan ilmu, kita senantiasa terus berbuat dan beramal, semoga hidup kita bermanfaat dan diterima semua amal kebaikan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kami menutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.